bagai gempa bumi yang menggegarkan. Tentera bergajah Abraham ingin memusnahkan kota Mekah kerana dengki dan benci terhadap rumah Allah. Tiada yang mampu untuk membantu. Bumi hanya berserah kepada yang mempunya kapal. Yakin dan berdoa, Allah sendiri padanya. Burung ababil dikirim Allah melemparkan batu yang panas, batu dari neraka, hancurkan bala tentara kepadanya. Persoalannya, mengapakah kita di zaman ini dipermainkan sesuka hati oleh dan takut mati? Allah, karena cinta dunia dan takut mati.